Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asar al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-28. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. La yattahidil mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai'. Illa an tattaku minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, dalam arti memberikan loyalitasnya kepada mereka dari selain kaum mukminin. Maka siapa yang melakukan yang demikian itu, falaisa minallahi fi syai', maka perbuatannya tersebut sama sekali bukan merupakan bagian dari ajaran Allah, agama Allah. Illa an tattaku minhum tuqah, kecuali kalau itu semua kalian lakukan karena kalian dalam keadaan benar-benar merasa takut, terancam terhadap gangguan orang-orang kafir. Menampakkan loyalitas karena sebabnya karena takut akan ancaman dari orang-orang kafir. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Wa ilallahil masyir, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Allah sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini ditafsirkan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau terangkan makna daripada ayat ini, la yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a yuwalunahum min duni ay ghairil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika ay yuwalihim falaysa min dinillahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Masdaru taqaituhu ay takhafu makhafatan. falakum muwalatuhum bilisan dunal qalb. Wahada qabla izzatil islam. Wa yajri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha. Wa yuhaddirukum ayyukhawwifukumullahu nafsahu ayyaghdab alaikum in walaitumuhum wa ilallahil masir ay almarji'u fayujazikum. Allah menyatakan, kata As-Suyuti rahimahullah, orang-orang yang beriman tidak boleh menjadikan atau memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Makna yattahiduhum awliya'i walunahum, enggak boleh orang-orang yang beriman itu memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang-orang kafir dengan cara meninggalkan orang-orang yang beriman, saudara-saudara mereka kaum mukminin. Maka siapa yang melakukan yang demikian itu, mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, dia berikan loyalitasnya kepada mereka, kecintaannya kepada mereka. Ayu walihim, memberikan loyalitas dia kepada orang-orang kafir tersebut. Falaisa min dinillahi bisai, perbuatan dia yang semacam itu bukan bagian dari ajaran agama Allah sama sekali. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian berloyalitas pada orang-orang kafir karena sebab kalian itu benar-benar merasa ketakutan terhadap mereka. Tuqah, kata ini merupakan masdar, kata dasar dari kata kerja taqaituhu. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan taqaituhu tuqata, ya aku benar-benar takut padanya. Ay takhafu makhafatan, kecuali kalau kalian benar-benar merasa takut dan terancam dengan gangguan mereka. Maka dalam kondisi semacam itu, kata As-Suyuti rahimahullah, falakum muwalatuhum bilisan dunal qalbi, di saat itu boleh bagi kalian untuk berloyalitas kepada mereka, menampakkan loyalitas kepada mereka, namun sebatas dengan lisan, secara zahir saja, tanpa adanya loyalitas dengan hati. Dan yang demikian ini, kata Imam As-Suyuti, wa hadza qabla izzatil Islam, yang demikian itu diberikan keringanan sebelum tampaknya kejayaan Islam. Wa yajri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha, dan juga berlaku bagi orang yang dia tinggal di negeri yang dia tidak merasa kuat di situ. Misalnya di negeri orang-orang kafir. Maka boleh menampakkan loyalitas sebatas apa? Lisan, zahir saja. Tidak loyalitas dengan batinnya, tidak loyalitas dengan hatinya. Wa yuhaddirukum ayyukhawwifukumullah nafsahu, dan Allah telah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Artinya Allah akan murka kepada kalian kalau kalian memberikan loyalitas kalian pada orang-orang yang kafir. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, meskipun orang-orang yang kafir itu adalah ayah-ayah kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, kerabat-kerabat dekat kita sendiri. Maka orang yang beriman tidak boleh memberikan loyalitasnya terhadap orang-orang kafir. Ayat ini merupakan larangan dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dalam bentuk apa? Mahabbah. Ini enggak boleh memberikan kecintaannya dengan hatinya. Wan nusrah, pertolongan. Wal isti'ana bihim ala amrin min umuril muslimin, atau meminta pertolongan dengan mereka orang-orang kafir atas satu perkara dari perkara-perkara kaum muslimin, kecuali dengan syarat-syaratnya. Bolehnya isti'anah meminta bantuan kepada orang-orang kafir itu ada syarat-syarat tertentu. Kalau dalam rangka untuk melawan orang-orang kafir yang semisal atau yang lebih jahat, dan ini yang difatwakan oleh para ulama, diantaranya Mufti Negeri Kerajaan Saudi Arabia Samahatul Imam Ibn Ibbas rahimahullahu ta'ala, ketika Kerajaan Saudi Arabia terancam dari serangan pasukan sosialis Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein yang secara zahir menampakkan keislaman, namun akidah mereka adalah sosialis. Saddam Hussein menyatakan dalam pernyataannya, La ilaha illa Ba'ath, tidak ada sesembahan yang benar kecuali partai Ba'ath, partai sosialis di Irak, yang mana penduduk Irak itu 90% atau mungkin 80% lebih itu Syiah. Dalam kondisi lemah, maka di saat itu difatwakan boleh meminta bantuan orang-orang kafir tanpa memberikan loyalitas, ini dalam arti kecintaan dengan hati pada mereka. Larangan ini dipertegas oleh Allah, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Orang yang memberikan loyalitasnya pada orang-orang kafir, kecintaannya, pertolongannya kepada orang-orang kafir, itu bukan merupakan bagian dari ajaran agama Allah. Artinya orang yang melakukan yang demikian itu dia terputus dari Allah. Karena gak akan bersatu muwalatul kafirin ma'al iman, antara keimanan dengan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir itu tidak akan pernah bersatu dalam satu hati. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaluna man haddallaha wa rasulahu. Kamu gak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai Muhammad, dan beriman kepada hari akhir, kemudian dia memberikan loyalitasnya, kecintaannya, pertolongannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena keimanan konsekuensinya itu memerintahkan, menyeru untuk kita memberikan loyalitas kita kepada Allah dan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang beriman, agar kita ta'awun, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dengan saudara-saudara kita sesama kaum mukminin. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka melupakan wali, sebagian yang lainnya, penolong bagi sebagian yang lainnya. Maka Allah peringatkan, Allah ancam kalian dengan dirinya kalau kalian melakukan hal itu. Allah akan murka pada kalian kalau kalian memberikan loyalitas kalian kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Tempat kembali kita semua adalah kepada Allah. Nanti Allah akan membalas setiap amal kita. Ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az qul in tuqu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah kepada mereka, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, Allah mengetahuinya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah atas segala sesuatu Maha kuasa. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, kullahum in tuhfu ma fi sudurikum ay kulubikum min muwalatihim au tubduhu ay tudhiruhu ya'lamuhullah wa huwa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir wa minhu ta'dibu man walahum. Al-Imam As-Suyuti menafsirkan maksud dari firman Allah, kul in tuhfu ma fi sudurikum, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian, kalau kalian sembunyikan dalam hati kalian kecintaan kalian pada mereka, orang-orang kafir, kalau seandainya kalian sembunyikan loyalitas kalian itu kepada orang-orang kafir, dalam hati kalian kalian cintai orang-orang kafir, kalian loyal padanya, kalian bersiap untuk memberikan nusrah pertolongan pada mereka, atau kalaupun kalian tampakkan, Allah mengetahui itu semua. Karena Allah zat yang Maha mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Dan Allah atas segala sesuatu Maha kuasa, Maha mampu. Termasuk diantaranya kata Suyuti, Allah Maha mampu untuk mengadab siapa saja yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Maka dijelaskan dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang sebelumnya, anjuran untuk menjauh dari orang-orang kufar, dalam arti tidak memberikan loyalitas, kecintaan, pertolongan kepada mereka. Adapun bermuamalah secara dohir tanpa diiringi dengan mualah. Mualah itu kecintaan dengan hati. Misalnya kita bermuamalah punya relasi bisnis orang-orang kafir, kita berjual beli dengan mereka, kita melakukan transaksi dengan mereka, enggak masalah. Kita bertetangga dengan mereka, kita memberikan hadiah pada mereka, saling berbuat baik dalam arti memberikan haknya, ini tidak mengapa. Tapi memberikan mualah, kecintaan dengan hati pada mereka, ini yang dilarang dalam agama. Ini yang dilarang. Adapun berbuat baik secara zahir, memberikan hadiah, bermuamalah dengan baik, memberikan hak mereka sebagai tetangga, tidak memusuhi mereka, dalam arti tidak memerangi mereka selama mereka bukan orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Memberikan jaminan keselamatan pada mereka karena adanya tuntunan syariat yang menetapkan yang demikian itu, misalnya terhadap orang kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, dijamin oleh pemerintah keamanan mereka, hak untuk tinggal di negeri kaum muslimin, maka enggak boleh memerangi mereka. Atau kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan otoritas muslimin seperti turis, duta besar yang datang ke negeri muslimin, misalnya ke negeri kita, sudah mendapatkan visa dari pemerintah, maka enggak boleh diperangi mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Yang dilarang dalam ayat ini adalah mu'alah, itu mahabbah, kecintaan dengan hati, nusrah, pertolongan. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufum bil ibad. Dan ingatlah satu hari di mana setiap jiwa nanti akan mendapati buah dari apa yang dia amalkan, dari amal kebajikan nanti akan ditampakkan, dan juga apa yang dia amalkan dari amal kejelekan juga akan dihadirkan. Maka jiwa-jiwa tersebut berharap kalau seandainya antara dia dengan di hari tersebut ada waktu yang sangat jauh, dan Allah telah menakut-nakuti kalian dengan dirinya, dan Allah zat yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Ditafsirkan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah, udkur yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat ay ma 'amilathu min khairin muhdara wa ma 'amilathu min syu'in mubtada'un khabaruhu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ghayah fi nihayatil bu'di fala yasilu ilaiha. Wa yuhaddirukumullahu nafsahu karrara litakid wallahu raufum bil ibad. Kata Suyuti, ingatlah kalian akan satu hari di mana nanti setiap jiwa akan mendapati amal kebaikan apapun yang dia lakukan itu akan dihadirkan di hari itu. Demikian juga amal kejelekan apapun yang dia amalkan nanti juga akan dihadirkan. Kalimat ini dalam bahasa Arab jabatannya sebagai mubtada. Beritanya, khabarnya adalah kalimat yang setelahnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka tiap-tiap jiwa itu sangat ingin kalau antara dirinya dengan di hari itu ada waktu jeda yang sangat jauh, yang sulit untuk bisa sampai ke waktu tersebut. Ai ghayah fi nihayatil bu'di fala yasilu ilaiha. Puncak dari masa yang jauh atau waktu yang lama yang dia tidak bisa sampai padanya. Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Ini diulang kembali oleh Allah dalam ayat ini dalam rangka untuk memberikan penekanan supaya kita sebagai hamba Allah benar-benar takut akan ancaman adab Allah, sehingga dalam beramal perlu adanya al-iman bil yaumil akhir. Ini harus terbayang senantiasa dalam hati kita dan di pelupuk kedua mata kita agar terkontrol amal kita itu. Kalau mau melakukan perkara yang dilarang itu, ingat kita dengan hari ini. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ini pentingnya al-iman bil yaumil akhir. Sehingga ketika kita mendapatkan kajian tentang rukun iman, jangan sekedar lalu, oh ada hari akhir itu ada, cuma sekedar itu. Gak bisa menghadirkan dalam hatinya akan kengerian yang akan dia dapatkan nanti pada yaumul akhir. Setiap amal kita akan dihadirkan, yang baik maupun yang buruk. Kita akan dimintai oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Sehingga sebelum kita menempuh hari yang jauh tersebut, yang panjang tersebut, maka setiap beramal hendaknya al-iman bil yaumil akhir ini ada di hadapan kita untuk mengkontrol diri kita. Bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, bermuamalah dengan cara yang baik, yang dibenarkan menurut aturan syariat. Beraktivitas yang baik, beribadah yang baik. Agar apa? Buah dari yang kita amalkan itu merupakan buah kebaikan yang nanti akan kita petik hasilnya di hari kiamat nanti. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kajian malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.